Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbihi wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, adik-adik mahasiswa, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dimuliakannya kita dengan masih diberikan umur panjang, badan sehat wal afiat, tidak kurang satu apapun, sehingga dapat melangkahkan kaki mengisi bulan Rajab yang penuh dengan kemuliaan ini, dan sampai subuh ini kita masih istiqamah untuk mengkaji dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah 6 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindah ke Yathrib yang namanya berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, tepatnya pada tahun ke-6, bermimpilah Nabi bahwa beliau bersama para sahabat melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul. Jelas dalam mimpi itu Nabi melihat sahabat-sahabat itu muhalliqin, mencukur rambut habisnya. Habis rambut dicukur, ada pula yang muqassirin, yang memotong pendek. Lalu kemudian subuh itu Nabi bercerita, tadi malam aku melihat kita melaksanakan tawaf, sa'i dan bertahallul. Dan mimpi Nabi itu adalah bagian dari wahyu, cara Allah mengirimkan pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpi itu langsung direspon oleh para sahabat. Kalau begitu ya Rasulullah, mari kita berangkat bersama-sama. Saat ini juga kita laksanakan umrah. Itulah kunjungan pertama ke kota Makkah setelah 6 tahun meninggalkan Makkah Al-Mukarramah. Apa maknanya? Sahabat Nabi itu langsung merespon mimpi Nabi tanpa pikir panjang, tanpa tanya-tanya, tanpa rasional apa tak rasional, bagaimana persiapan kita, tidak. Langsung ini kabar gembira, ayo kita berangkat ke Makkah Al-Mukarramah. Kalau sekarang lah Nabi bermimpi jumpa orang sekarang, mungkin dia berpikir, kira-kira Rasulullah itu wahyu apa tak wahyu ya? Kira-kira kalau kita berangkat menang apa tak menang? Tapi sahabat langsung mengajak. Dan mereka berangkat menuju kota Makkah Al-Mukarramah. Tapi pada saat itu kafir Quraisy memiliki kekuatan yang luar biasa. Kafir Quraisy menghadang. Tempat mereka dihadang itu terjadilah perjanjian damai. Nabi tidak diizinkan masuk, tapi tidak terjadi peperangan. Perjanjian damai itu disebut dengan perjanjian Al-Hudaibiyah. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar perjanjian Hudaibiyah, itu terjadi pada tahun ke-6 Hijrah. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW dan para sahabat kembali ke kota Madinah Al-Munawwarah. Tahun ke-7 tahun berikutnya dilaksanakan umrah qadha, mengganti yang tidak terlaksana pada tahun ke-6. Pada tahun ke-6 akhir itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan beberapa surat. Satu di antara surat itu yang akan kita kaji pada subuh kali ini insyaallah. Di antara surat yang dikirim Nabi sallallahu alaihi wasallam, surat dikirim kepada Najasyi, penguasa raja di raja di negeri bernama Habasyah, atau disebut juga dengan Abyssinia, sekarang negeri Ethiopia, Afrika bagian bawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkirim surat kepada raja Muqawqis yang bernama Jirjis, penguasa Mesir, paus, karena mereka waktu itu dipimpin oleh paus Koptik bernama Jirjis bergelar Muqawqis, yang pusat kekuasaannya di Alexandria, Iskandaria. Afrika bagian utara atas. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengirimkan surat kepada Kisra, penguasa Persia. Nabi juga mengirimkan surat kepada Hirqal. Hirqal adalah penguasa Romawi yang merupakan salah seorang gubernur dari kerajaan Romawi yang dikirim untuk menguasai satu kawasan di negeri Syam. Nabi juga mengirim kepada penguasa Damaskus, Nabi berkirim kepada penguasa Yamamah, dan juga surat dikirim kepada salah seorang penguasa di Jazirah Arab bernama Oman, yang sekarang dikenal dengan negara Oman. Jadi pada tahun ke-6 itu, setelah perjanjian Hudaibiyah, tidak lagi sosok seorang pribadi individu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sudah mulai ada surat bilateral antar dua negara, yang istilah orang sekarang G2G, government to government, kekuasaan dengan kekuasaan. Perjanjian damai antara Nabi dengan kafir musyrik, perjanjian Hudaibiyah, surat menyurat antara penguasa dengan penguasa, bukan lagi seorang person Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang menafikan kekuasaan politik dari diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini orang yang mungkin tidak mengerti atau pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu tentang kekuasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat itu bukanlah surat pribadi, tapi surat sebagai seorang kepala negara. Surat dibawa oleh Hatib bin Abi Balta'ah dari Madinah Al-Munawwarah, menyeberang gurun pasir, menyeberang Laut Merah sampai ke Alexandria, Iskandaria sekarang, Mesir. Sedangkan zaman sekarang saja naik kapal laut 2 hari 2 malam dari Kairo ke terusan Suez, lalu kemudian naik kapal laut ke Jeddah. Bisa kita bayangkan pada zaman onta saat itu. Tapi surat Nabi itu sampai dibaca oleh penguasa Alexandria. Lalu kemudian surat Nabi yang akan kita kaji pada subuh ini adalah yang ditujukan kepada Hirqal, penguasa Romawi yang berkuasa di negeri Syam. Syam itu sekarang sudah menjadi 4 negara. Suriah yang sedang berkecamuk, Lebanon, Palestina yang sedang dijajah oleh Israel la'anatullah alaihim, lalu kemudian Yordania. 4 negara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Nabi itu dibawa oleh seorang sahabat bernama Dihyah Al-Kalbi. Lalu surat itu diberikan Dihyah kepada orang yang dekat dengan Hirqal. Hirqal tulisan Arabnya Hiraqal. Ada juga menyebut Hiraqal itu adalah nama panjang dari Heraklius, gubernur Romawi yang berkuasa di negeri Syam. Karena Romawi pusat kekuasaannya di Eropa, tapi beberapa negeri itu dia kuasai, termasuk Maghribi, Maroko itu juga dikuasai oleh Romawi. Sampai saat ini masih ada perkampungan Romawi, istana-istana bekas gubernur Romawi yang berkuasa di Maroko, di Afrika Utara. Dari mulai atas itu Maroko, Tunisia, Aljazair, Libya, Mesir, Suriah, itu semua dikuasai oleh kekuasaan. Mereka berada di bawah penjajahan Romawi. Salah satu penguasa Romawi itu adalah Hirqal. Dan surat Nabi itu dibawa oleh seorang sahabat bernama Dihyah Al-Kalbi. Dia serahkan surat itu tidak langsung, diserahkan kepada Azim Busra, penguasa Busra. Lalu Azim Busra menyerahkan surat itu kepada Hirqal. Isinya, ini yang akan kita kaji, disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, juga terdapat dalam kitab Sahih Muslim, juga disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, disebutkan juga dalam kitab Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi, disebutkan juga dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas meriwayatkan itu dari Abu Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat itu di awal tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Nabi mengawali itu? Menyampaikan pesan damai. Allah Subhanahu wa taala punya Asmaul Husna. Bisa saja dipakai Bismillahil Azim, bisa saja dipakai Bismillahil Jabbar, bisa saja dipakai Bismillahil Aliyil Qadir. Tapi yang dipakai adalah di antara banyak nama itu pesan kelembutan, Bismillahirrahman. Diambil dari kata rahmah, kasih sayang. Islam ini penebar kasih sayang. Kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan, menjadi rahmat. Kalau rahmat itu untuk semesta alam, maka yang diambil nama Ar-Rahman. Kalau untuk orang-orang beriman, maka nama yang sesuai adalah Ar-Rahim. Maka ketika kita buka Al-Quran, yang pertama kali adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan surat Nabi Muhammad SAW itu juga pertama kali Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ingin mengajarkan sesuai dengan sabdanya, kullu amrin zibalin, semua ucapan, semua perbuatan, semua keputusan yang baik-baik, walam yubda bi bismillah, kalau tidak diawali dengan bismillah, fahuwa aqta, maka amal itu terputus. Sampai pada surat pun, walaupun ditujukan kepada orang kafir, maka tetap disebutkan Nabi di sana Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian ditulis dari mana datangnya, ke mana ditujukan. Min Muhammad abdillahi wa rasulihi ila Hiraqal azimur Rum. Surat ini dari mana datangnya? Min Muhammad, dari Muhammad abdillahi wa rasulihi, hamba Allah dan Rasulnya. Nabi SAW tidak memposisikannya sebagai anak Tuhan, na'uzubillah, karena dalam Quran jelas-jelas dibantah. Wa qala qad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam wa qalat alyahudu uzairun ibnullah, orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Wa qalat an-nasara almasih ibnullah, orang Nasrani mengatakan almasih anak Allah. Maka Nabi beberapa kali membantah, la tatruni, jangan kalian terlalu mengagungkan, memuliakan aku, kama atiratin nasara almasih, sebagaimana orang Nasrani mengagungkan Masih sampai mengangkat derajatnya menjadi anak Tuhan. Maka di situ dia sebutkan statusnya, min, surat ini datang Muhammad abdillah, dari Muhammad hamba Allah, wa rasulihi, dan rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti ucapan Nabi Isa ketika datang pendeta-pendeta Yahudi menghadapi Maryam. Mereka katakan, makana abuki mara'a saw'in, bapakmu bukan orang jahat, wa makanat ummuki baghiya, ibumu bukan wanita tuna susila, mengapa engkau sampai punya anak tidak punya suami? Nabi yang baru saja lahir kecil, yang baru saja di dalam ayunan ibunya, lalu kemudian saat itu Maryam tak dapat menjawab, Maryam hanya menunjuk janinnya, fa asharat ilaih, ketika Maryam menunjuk janinnya, maka disitulah orang Yahudi itu marah. Mereka mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, bagaimana mungkin kami bisa bicara pada anak kecil yang tak mungkin bisa bicara. Maka pada saat itu datanglah mukjizat, Nabi Isa berbicara. Ucapan pertama yang diucapkan Nabi Isa adalah, inni abdullah, aku hamba Allah, aku bukan anak Allah. Inni abdullah, aku hamba Allah, ataniyal kitab, dia memberikan kitab kepadaku. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, nampak sejalan antara ucapan Isa dengan ucapan Muhammad SAW, karena mereka berdua datang min miskatin wahidah, seperti api yang berasal dari satu tempat, dari Allah Subhanahu wa taala. Risalahnya sama, maka juga ucapannya sama. Isa mengatakan inni abdullah, Nabi Muhammad juga ketika berkirim surat itu kepada orang yang katanya mengikut agama Nabi Isa, dia katakan min Muhammad abdillahi wa rasulihi. Kemana dia tujukan surat itu? Ila Hiraqal azimir Rum, kepada Heraklius Hiraqal, penguasa Romawi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan walaupun surat itu ditujukan pada orang kafir, tetap disebutkan kekuasaannya. Tidak mentang-mentang dia kafir lalu dikatakan ditujukan kepada orang kafir, laknatullah alaih, ditujukan kepada orang yang percaya bahwa Nabi Isa itu tiga. Karena pada zaman Nabi itu kepercayaan tentang Trinitas sudah ada, dan agama si Hiraqal ini adalah Kristen Ortodok. Mereka percaya kepada tiga dalam satu, satu dalam tiga. Nabi Muhammad SAW datang ke Jazirah Arab, orang Romawi, orang Bizantium sudah meyakini keyakinan Trinitas, karena Nabi SAW lahir 671 Hijrah, 671 Masehi, dan keyakinan itu sudah ada sejak 324 Masehi. Artinya apa? 4 abad sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, keyakinan Trinitas itu sudah ada. Dan Nabi mau menunjukkan itu kepada Herakl. Dia katakan di sana, min Muhammad, dari Muhammad Abdullah wa rasulih ila Herakl azimur rum. Lalu kemudian di sana dituliskan, salamun ala manittaba'al huda. Salam, keselamatan. Ala manittaba'al huda, keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti hidayah Islam. Coba kita perhatikan, Nabi tidak mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Nabi sudah mengajarkan, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Tidak boleh mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Maka di situ Nabi tak ada mengucapkan salam. Bahwa dia tulis bismillah, ya. Bahwa di sana dikatakan dari Muhammad Abdullah dan Rasul utusan Allah kepada Herakl, penguasa Romawi. Memang itulah inti surat itu. Tapi kemudian pada tulisan berikutnya, Nabi hanya mengatakan salamun ala manittaba'al huda, keselamatan bagi siapa yang mengikuti hidayah. Kalau memang engkau mengikuti hidayah wahai Herakl, kau akan selamat. Tapi kalau tidak, kau tak akan selamat. Salamun ala manittaba'al huda. Karena Nabi mengajarkan kepada para sahabat, dia ingin mengamalkan itu. Saat ini dia sedang berinteraksi dengan ahli kitab yang katanya percaya kepada Taurat dan Injil. Maka Nabi tak mengucapkan salam. Lam tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kamu mengawali ucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Bagaimana kalau mereka yang duluan mengucapkan salam? Idza sallama 'alaikum ahlul kitab. Kalau Yahudi dan Nasrani mengucapkan salam kepada kamu, faqulu 'alaikum, maka ucapkanlah wa 'alaikum. Wa 'alaikum artinya kamu juga. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang menganggap orang yang tidak mau mengucapkan salam kepada non-muslim itu adalah orang yang eksklusif, orang yang tertutup, orang yang sektarian. Apa nih orang Islam ini? Kenapa tidak mau menebarkan salam kepada yang tidak muslim? Dia mesti faham dengan baik, makna salam itu bukan sekedar selamat. Ketika saya mengucapkan assalamualaikum, maka pada saat itu terkandung doa. Assalam, selamat bapak, selamat ibu, selamat anak, selamat istri, selamat hidup, selamat mati, selamat harta, selamat keluarga, selamat nyawa, selamat di dunia, selamat di akhirat. Ketika kita mengucapkan kepada dia selamat engkau di dunia, selamat engkau di akhirat, dia tidak layak mendapatkan keselamatan itu. Kenapa? Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Maka ketika kita tidak mau mengucapkan salam, bukan berarti kita sektarian, bukan berarti kita eksklusif, orang yang tertutup. Tapi pada saat itu kita tidak mungkin mengatakan dia selamat, karena dia tidak selamat. Maka kalau dia tetap juga memaksa, kamu ucapkanlah salam ke saya, andai mana tahu pada satu kondisi bapak terpaksa, ucapkanlah salam kepada kami, maka bapak katakan, saya akan ucapkan salam ke kalian, assalamualaikum. Syaratnya tak banyak, kalian sebutkan saja passwordnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masalah khitan bisa nyusul belakangan. Makanya kalau di dalam majlis itu ada yang tidak bersyahadat, selalu orang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, kalau kebetulan pagi, kalau siang selamat siang, kalau kebetulan malam selamat malam. Maknanya apa? Untuk para kaum muslimin yang bersyahadat, assalamualaikum. Untuk yang non muslim, selamat pagi kalau pagi, selamat siang kalau siang, selamat malam kalau malam. Tapi kadang orang kita ini latah ikut-ikutan, dipakainya pula ungkapan-ungkapan agama lain. Entah siapa yang memulai ini awal, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Oh, ini mulai populer di Jakarta sejak pemimpinnya non-muslim. Dia yang pertama kali melafazkan itu, diikuti oleh yang lain. Betul, kata Ibnu Khaldun, sosiolog muslim dari Tunisia, yang pernah mengatakan, ar-ra'iyah ala dini mulukihim, rakyat itu mengikut agama penguasanya. Kalau penguasanya melakukan itu, maka dari atas ke bawah akan ikut begitu. Kenapa Melayu itu mudah diislamkan? Karena para ulama datang mengislamkan raja-rajanya, langsung ke bawah, langsung Islam. Begitu juga di Pulau Jawa, begitu Raja Demak itu Islam, langsung ke bawah. Maka kita khawatir ketika dipegang tampuk kekuasaan itu, shalom dari atas sampai ke camat, sampai ke kepala desa, ke lurah, ke RT RW, dari atas shalom, shalom, shalom, shalom, shalom semua. Ini luar biasa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang sebelumnya tak terdengar begitu mudah orang mengucapkan. Ini dalam Islam diajarkan. La tabda'ul yahuda wa nasara bisalam. Jangan kamu mulai mengucapkan salam. Dan Nabi melakukan itu. Nabi tak hanya mengucapkan, tapi Nabi juga menuliskan. Walaupun dia tak bisa menulis, dituliskan oleh para sahabat. Nabi punya penulis. Nabi tak hanya punya penulis, Nabi punya penterjemah. Surat-surat Nabi yang diterimanya, surat ditujukan ke Nabi, diterjemahkan oleh sahabat. Salah satu sahabat Nabi yang menterjemahkan surat-surat Nabi itu adalah Zaid Ibn Thabit, yang diperintahkan untuk mempelajari bahasa Hebrew language, bahasa Yahudi. Karena di Madinah itu ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa. Mengakulah Zaid bin Thabit ketika dia ditugaskan untuk mempelajari bahasa asing itu. Ta'allamtuhu wa hadaqatuhu. Aku pelajari dan aku fahami. Hadaqatuhu. Aku faham sefaham-fahamnya secara mendalam. Nisfa syahrin. Setengah bulan. Zaid bin Thabit belajar bahasa Yahudi setengah bulan. Kita belajar bahasa Inggris ini sudah berapa lama? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Begitu naik pesawat, yang tertangkap cuma 3 saja. Ladies and gentlemen, good morning, thank you. InsyaAllah. Mungkin salah satu sebabnya adalah karena sudah didoktrin dalam kepala. Jangan belajar bahasa Inggris. Bahasa ini bahasa orang kafir. Dalam Islam, semua yang baik-baik, bahkan diajarkan, walaupun bukan hadis, man arafa lughata qaumin amina makrahum, siapa yang paham bahasa suatu kaum, maka dia akan selamat dari kaum tersebut. Jadi Nabi itu persis seperti kepala negara zaman sekarang. Ada penerima surat, ada pembawa surat, ada penterjemah. Jangan bayangkan sesederhana Nabi itu hanya manusia biasa, tokoh. Memang betul, innama ana basyarun, aku manusia biasa, yuha ilayya, tapi aku dapat wahyu. Dan dia tidak hanya seorang tokoh agama, tapi dia juga penguasa. Karena penguasa itulah, maka dia bisa berkirim surat kepada para penguasa raja di raja saat itu. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan hanya bagi siapa yang mengikut hidayah. Amma ba'du. Kalau ada bapak ibu mendengar ada sambutan, ibu wirid yasin, amma ba'du. Bapak tokoh masyarakat, amma ba'du. Apalah amma ba'du ni? Secara bahasa, amma adapun, ba'du setelah itu. Nabi dalam menyampaikan, amma ba'du. Dalam tulisan pun, amma ba'du. Nabi SAW ketika menyampaikan khutbah, menggunakan amma ba'du. Makanya dalam Sahih Bukhari ada satu bab khusus. Bab man qala fil khutbati ba'da thana'i amma ba'du. Bayangkan, ada satu bab amma ba'du. Bab Nabi SAW ketika menyampaikan khutbah setelah dia memuji Allah, pada kalimat awal itu pujian, khutbah itu ada pujian, alhamdulillah. Setelah itu, setelah pujian, amma ba'du. Secara bahasa makna amma ba'du, amma adapun, ba'du setelah itu. Setelah kata pengantar tadi di atas, diawali dengan puji-pujian. Setelah puji-pujian itu, amma ba'du, adapun setelah itu, inilah yang akan aku sampaikan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, amma ba'du, adapun setelah itu, fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Sesungguhnya aku mengajak menyeru engkau, wahai Raja Romawi, bidi'ayatil Islam. Aku ajak engkau dengan ajakan seruan Islam. Surat ini membantahkan pukulan telak, tembakan 12 pas bagi kaum pluralis yang mengatakan tidak perlu mengajak orang lain masuk Islam. Biarkan kamu Konghucu, biarkan kamu ikut Siddhartha Gautama, biarkan kamu Katolik, biarkan kamu Kristen, biarkan kamu Kejawen, biarkan kamu menyembah animisme, dinamisme agama nenek moyang. Yang penting orangnya baik, yang penting orangnya sopan, semua orang masuk Islam, semua orang masuk surga. Ini perlu diluruskan. Tengok, seandainya tak perlu mengajak mereka masuk Islam, kenapa Nabi mengajak mereka masuk Islam? Untuk apa surat itu dikirimkan? Raja Romawi, Raja Persia, Raja Mesir, Raja Abyssinia, penguasa Oman, penguasa Yamamah, penguasa Damaskus, dikirim Nabi surat serentak, sepakat. Syekh Al-Allamah Al-Mansur Furi dari India, seorang pakar astronomi, pakar ilmu falak, dia selalu menghitung-hitung kapan surat ini. Dia hitung, dapat dia pastikan menurut ilmu falak, ilmu astronomi, ilmu yang dapat menetapkan waktu kapan terjadinya, surat-surat itu dikirim Nabi pada tanggal 1 Muharram tahun ke-7, di awal tahun 1 Muharram tahun ke-7 surat-surat disebar, surat politik Nabi kepada para penguasa, di antara mengajak masuk Islam. Kalau kalian mau selamat, masuk Islam. Fa inni, sesungguhnya aku ad'uka, mengajak kamu, bidi'ayatil Islam, dengan seruan Islam. Marilah masuk Islam. Selanjutnya isi surat itu, aslim taslam. Aslim, masuk Islamlah. Taslam, kau akan selamat. Kalau kau mau selamat di dunia, selamat di akhirat, masuk Islam. Kalau kau tetap bertahan dengan agama nenek moyang, maka kau tak dapat diselamatkan. Nabi mengajak raja-raja masuk Islam. Nabi mengajak paman kandungnya masuk Islam. Masuk Islamlah wahai paman, bersyahadatlah. Kalau tidak, aku tak akan dapat menyelamatkan engkau. Makanya ketika Abbas datang bertanya kepada Nabi SAW, Abbas bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abu Lahab bin Abdul Muttalib, ini kesemuanya anak Abdul Muttalib. Maka Hamzah, saudaranya daripada Abdullah bin Abdul Muttalib, saudara kandung, datanglah Abbas bertanya kepada Nabi SAW, Abbas masuk Islam, Hamzah masuk Islam, Hamzah mati syahid di perang Uhud. Abbas bertanya kepada Nabi, "Ai Muhammad, apakah bisa kau tolong pamanmu yang dulu membesarkanmu, yang berjasa besar dalam hidupmu, nyawanya dia berikan untukmu, Abu Talib?" Apa kata Nabi? "Huwa fi dhahdahib minan nar." Dia masuk neraka. "Ya belur ka'baihi," ketika api itu sampai ke kedua mata kakinya, "yaghli bihadima ruhu," mendidih otak di kepalanya. Walaupun jasanya banyak, walaupun amalnya banyak, tapi amal yang banyak tak bisa menyelamatkan. Tengoklah isi surat Nabi kepada Raja Romawi. Aslim, masuk Islam. Taslam, kalau kau masuk Islam, maka kau akan selamat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini sekarang anak cucu cicit kita digoyang kepalanya setiap hari, dari mulai acara TV dipertontonkan tentang nikah beda agama. Dia baca di internet, video di YouTube, tulisan di koran, di majalah. Aslim, kau masuk Islam kalau mau selamat. Yu'tikallahu ajraka marrataini. Ini hebatnya kalau penguasa menjalankan Islam. Kalau kau masuk Islam, Allah memberikan engkau balasan marrataini, pahalamu dua kali lipat. Kalau saya sebagai manusia biasa beramal, amal saya satu. Tapi kalau pemimpin yang mengamalkan Islam, pahalanya dua. Kenapa bisa marrataini, dua kali lipat? Satu amal pribadi, yang kedua amal rakyatnya, dia dapat bonus dari itu. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang menjalankan tradisi yang baik sesuai ajaran Islam, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan dapat pahala orang lain yang melakukannya, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang melakukan itu. Bayangkan, seorang penguasa dari mulai tingkat RT, RW, kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur, ini yang dikiriminya surat, ada yang raja, ada yang gubernur. Herakal, gubernur Romawi, gubernur Bizantium di negeri Syam. Kalau engkau masuk Islam, kau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marrataini, pahalamu dua kali lipat. Rakyatmu yang masuk Islam itu engkau dapat. Metode ini yang dijalankan para ulama salafus salih dulu. Apa yang dicari pada orang-orang Yaman yang datang jauh-jauh dari negeri Yaman, masya Allah, Sun'a yang sedang bergejolak sekarang, Mereka itulah yang datang ke negeri kita ini dari dua jalur, satu dari Sana'a dari Yaman, satu dari jalur Gujarat India, datang mengislamkan raja-raja dari mulai Raja Aceh, Raja Melayu, Raja Jawa sampai ke bagian timur Ternate, Sulawesi, Kerajaan Makassar. Apa yang ingin mereka islamkan? Karena kalau sudah rajanya Islam, maka insya Allah ke bawah akan ikut. Dan raja itu pemegang tampuk kekuasaan. Nabi berkirim surat kepada penguasa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu penyebab kegagalan zaman sekarang, dakwah itu dari bawah, orang yang tak punya kuasa apa-apa. Kita laksanakan dua-duanya. Kita juga datang memberikan pencerahan, tausiah kepada para penguasa. Kita juga menyebarkan ke masjid, ke masyarakat, ke kampus-kampus. Karena semua sisi aspek elemen dakwah ini mesti diisi. Aslim masuk Islam, taslam akan selamat. Hanya saja kalau penguasa menjalankan agama Islam dengan baik, dia akan mendapatkan marrataini, dua kali lipat balasan yang diberikan Allah. Fa in tawallaita, ini kalau berpaling. Fa in tawallaita, tapi kalau engkau berpaling, kau tidak masuk Islam, kau tidak bawa rakyatmu masuk Islam. Fa inna alaika ismal arisiyin, maka semua dosa orang-orang Eropa, arisiyin itu orang-orang Eropa yang di bawah takluk, di bawah kekuasaan Romawi, kalau engkau berpaling tak mau masuk Islam, fa inna alaika ismal arisiyin, semua dosa orang Eropa kau yang akan menanggung. Karena mereka tak mau masuk Islam itu karena takut penguasanya tidak bersyahadat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, itulah kenapa dalam Islam itu diajarkan sab'atun yuzilluhumullah, ada tujuh orang yang dapat naungan nanti pada saat lau ma la zilla illa zilluh, tak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu di antara yang mendapat naungan, bahkan dia yang mendapat pertama kali, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Oleh sebab itu, kalau ada pemimpin yang adil, disokong, didukung, tak mampu, didoakan. Ketika ada orang yang tak adil, ada yang adil, dua-duanya punya kesempatan, tapi kita berikan jalan kepada yang tak adil, maka sesungguhnya saat itu kita sedang mendudukkan orang yang fasik, orang yang justru mengancam dakwah Islam. Nabi SAW sudah mengajarkan ini pada tahun ke-6 masuk tahun yang ke-7. Lalu kemudian surat Nabi itu ditutup dengan ayat surat Ali Imran ayat 64. Surat ditutup dengan ayat, dibuka dengan bismillah, ditutup dengan ayat. Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Ta'alau, marilah kemari. Hai orang Yahudi dan Nasrani, ta'alau, marilah kami bersama dengan kami. Ila kalimatin sawa, ada titik temu. Kalimatin sawa, kalian melakukan ini, kami melakukan ini. Kalian menyembah ini, kami menyembah ini. Tapi kita punya titik sama, ada titik temu, sama-sama agama samawi. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Apa itu? Alla na'buda illallah, jangan menyembah kepada selain Allah. Wala nusyrika bihi syai'an, jangan mempersekutukan Allah dengan apapun. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbabam min dunillah, jangan mengangkat Tuhan-Tuhan lain, pendeta-pendeta sebagai Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ayat ini turun, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa dikatakan Yahudi dan Nasrani itu mengangkat pendetanya sebagai Tuhan? Mereka kan tak menyembah pendeta. Mana ada mereka menyembah pendeta? Mengapa mereka disebut menyembah Tuhan pendeta? Kata Nabi menjawab, bukan makna menyembah itu mereka sembah orangnya, tapi cakapnya mereka dengar. Yang dihalalkan yang mereka halalkan, yang diharamkan yang mereka haramkan, padahal mereka memperturutkan hawa nafsu. Itulah makna yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, jangan kamu jadikan ini titik temu. Jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah, jangan mempersekutukan Allah dengan apapun, jangan mengangkat para pendeta menjadikan wakil Tuhan. Maka apa yang dihalalkannya halal, apa yang diharamkannya haram. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, bagaimana kalau orang yang diajak tadi berpaling? Faqulu syhadu bi anna muslimun, maka katakanlah, bersaksilah kalian, saksikanlah, bi anna muslimun, sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surat itu pun dibuka oleh Hirakal. Dia baca. Kebetulan dia baca pada saat datang pasukan dagang, orang-orang Arab yang berdagang. Mereka berdagang. Li ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i was-shayf, perdagangan syita, musim dingin, shayf musim panas. Posisi Makkah di tengah, Madinah di atas, Makkah, Jeddah di samping dekat Laut Merah, Yaman di bawah, negeri Syam di atas. Perjalanan dagang mereka pada saat musim dingin mereka pergi ke Yaman, pada saat musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Pada saat musim panas pergi ke negeri Syam itu, kabilah dagang sampai di pusat kerajaan Romawi di negeri Syam. Maka Hirqal, Raja Romawi, Gubernur Romawi yang ada di negeri Syam, memanggil pasukan dagang itu. Salah satu yang dia panggil adalah Abu Sufyan. Begitu yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka Abu Sufyan pun datang menghadap Hirqal. Lalu ini orang yang sudah dapat surat Nabi ini bertanya-tanya, ini siapa ini Muhammad ini? Maka terjadilah dialog panjang. Dia bertanya kepada Hirqal, bertanya kepada Abu Sufyan, apakah kamu mengenal Muhammad? Ya, dia katakan, aku kenal sejak dari kecil, kami sudah mengenal dia. Kami dari kecil sudah kami gelar dia sebagai orang Al-Amin, orang yang paling jujur. Siapa di antara kalian? Man aqrabu minhum nasaban? Man aqraba minkum nasaban? Siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang ini? Abu Sufyan mengatakan, aku yang paling dekat nasab dengan dia. Karena mereka masih, datuk nenek moyangnya masih dipertemukan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, ketemu nasab dia dengan nasab Abu Sufyan. Lalu kemudian Hirqal bertanya, apakah yang mengikut dia ini orang kaya raya, raja di raja, atau orang-orang miskin rakyat jelata? Kata Abu Sufyan, pengikutnya banyak rakyat jelata. Apakah di antara pengikutnya itu ada yang disiksa lalu murtad? Kata Abu Sufyan, tidak seorang pun di antara pengikutnya itu yang murtad. Semua disiksa mereka, diikat, diletakkan batu di atas perutnya, dibakar walaupun kulitnya melepuh, tak ada yang murtad. Apakah dia ini dulu nenek moyangnya ada yang pernah jadi raja, diraja, penguasa? Kata Abu Sufyan, tidak. Maka Hirqal berpikir, bagaimana mungkin orang tidak pernah punya raja? Seandainya nenek moyangnya dulu raja, maka dia mengaku nabi ini karena ingin mengembalikan kerajaan datuk nenek moyangnya. Dan pengikutnya itu pula tidak ada yang murtad. Ini menunjukkan dia benar. Apa yang diajaknya kalian? Diajaknya kami bersuci, diajaknya kami menyembah Allah, diajaknya kami tidak mempersekutukan Allah, diajaknya kami peduli kepada anak yatim, fakir miskin. Heraklius yang membaca sejarah, yang mengetahui Alkitab, dia berpikir, inilah Nabi yang dijanjikan oleh Isa, yang akan datang pada hari akhir zaman, penyelamat, Nabi untuk semesta alam. Maka ketika dia membaca surat Nabi itu, dia cium, dia letakkan di dalam kotak tempat surat-surat orang yang terhormat, dimuliakan. Tapi ketika dia berbicara tentang mungkin ini Nabi yang benar, Perdana Menteri, menteri-menterinya, para penasehatnya bergejolak melawan kehendaknya. Jadi salah satu yang menyebabkan kenapa Hirqal tidak masuk Islam adalah politik. Karena di sampingnya ada orang-orang yang mementingkan maslahat kekuasaan. Kalau sampai masuk Islam, nanti rakyat bergejolak, akan terjadi kolap, akan terjadi kudeta dan lain sebagainya. Sementara ada yang berani masuk Islam. Di antara yang berani masuk Islam itu adalah Najasyi, penguasa Habasyah, Abyssinia, Ethiopia. Dia masuk Islam. Apa dalil Najasyi masuk Islam? Ketika sampai berita kepada Nabi SAW bahawa Najasyi itu mati, meninggal dunia, Nabi tidak bisa datang langsung ke Ethiopia, Nabi melaksanakan solat gaib. Kronologis solat gaib. Kalau kita tidak bisa datang ke Jakarta, saudara kita meninggal dunia, kita solat gaib dari Pekanbaru. Apa asbabul wurud, kronologis sebab terjadinya solat gaib? Karena Najasyi meninggal dunia dan Nabi melaksanakan solat gaib dari Madinah Al-Munawwarah, yang isi solat gaib itu adalah Allahummaghfir lahu, ampuni dia, warhamhu rahmati dia, wa'afihi, beri dia kebaikan, wa'fu anhu, maafkan segala kesalahannya, wa'akrim nuzulahu, muliakan tempat masuk liang kubur liang lahatnya, wa'wasi'u madakhalahu, lapangkan tempatnya, wa'silhu bil ma'i wassalji wal barat, mandikan dia dengan air yang suci, yang sejuk, yang menenangkan, kama yunaqqas wa naqqihi minal khataya, sucikan dia dari segala macam noda dan dosa, kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana air yang membersihkan kain yang putih, kain yang kotor menjadi putih dan bersih. Tak mungkin Nabi mendoakan ini kalau dia tidak Islam, karena dilarang mendoakan orang yang kafir. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian di akhir dialog antara Abu Sufyan dengan Hiraqal itu, apa kata Hiraqal? Kalau betullah yang kau katakan ini wahai Abu Sufyan, la yamliku mawdi'a qadamayya haza, di mana aku tegak ini sekarang, kata Hiraqal, ni aku tegak ini sekarang, kalau memang betul yang kutanyakan tadi kepada engkau dan kau menjawabnya dengan jujur, yang bernama Muhammad itu akan menguasai tempat tegakku ini. Tempat aku tegak ini sekarang akan berada dalam genggaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diprediksikan Hiraqal betul, tempat dia tegak itu adalah Suriah, dan Suriah ditaklukkan oleh pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang ahli kitab itu mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Allah sudah tetapkan itu dalam Quran. Alladzina atainahumul kitab, mereka yang kami berikan Alkitab. Ya'rifunahu, mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, mengkaji hadis tentang surat politik kekuasaan Nabi membangkitkan semangat bahwa yang sekarang ini berkumpul antar penguasa negara-negara itu sudah dilakukan Nabi sejak 1400 lebih 400 tahun yang lalu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, diceritakan ini kepada para pelajar, kepada para penerus bangsa, supaya dia paham agama Islam ini bukan cuma mengurus solat, bukan cuma mengurus zikir, bukan cuma iktikaf di masjid, tapi juga sudah sampai pada hubungan bilateral kenegaraan, hubungan surat menyurat, hubungan diplomatik. Ini sudah dilakukan Nabi sebelum dia meninggal dunia. Oleh sebab itu, di antara para sejarawan barat meneliti, Nabi Muhammad SAW itu melampaui yang dilakukan oleh Musa. Nabi Muhammad SAW melampaui yang dilakukan oleh Isa. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, kita tak boleh membeda-bedakan nabi-nabi. Semuanya datang dari Allah, semuanya utusan Allah. Tapi dalam sejarahnya nabi-nabi itu meninggalkan sejarahnya masing-masing. Nabi Musa AS yang dikatakan hebat itu meninggalkan Bani Israel di tengah gurun pasir, tak sampai ke Palestina. Karena Musa meninggal sebelum sampai ke Palestina. Setelah dibawanya menyeberang Laut Merah, sampai di gurun pasir, berhenti, dia pun meninggal. Perjalanan itu dilanjutkan oleh muridnya bernama Yusha bin Nun, yang mereka sebut sebagai Joshua. Yusha bin Nun. Nabi Isa AS ketika diangkat oleh Allah SWT, maka pengikutnya dalam keadaan kocar kacir. Mereka dijadikan sebagai santapan singa. Kalau bapak ibu mengenal gladiator, para petarung dengan singa, orang-orang Romawi bertarung dengan singa, lalu singa itu makanannya apa? Pengikut-pengikut Nabi Isa itu dijadikan santapan singa, karena mereka hina, karena mereka tak punya kuasa. Sampai akhirnya Kaisar Konstantin masuk agama Kristen pada abad keempat, disitulah Kristen kuat, disitulah mereka berkuasa. Tiga abad lamanya berada di bawah penindasan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia meninggal, umat ini berada dalam mahajjatil bayda, terang benderang, lailuha kanahariha, malamnya seperti siang, terang benderang. Kekuatan sudah dikuasai, jazirah Arab di bawah pada kekuasaan. Tahun ke-6 perdamaian Hudaibiyah, tahun ke-7 surat-surat politik disebarkan, tahun ke-8 Makkah ditaklukkan, tahun ke-9 semua kabilah mengutus utusan, semua masuk Islam, tahun ke-10 Haji Wada, tahun ke-11 meninggal. Perjalanan yang amat sangat sempurna. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang tak mengerti sejarah agamanya, tak faham sejarah nabinya, maka dia tidak akan pernah menghormati, mengagungkan, apalagi memuliakan. Ketika diejek, dia akan diam. Kalaupun dia melawan, dia akan lawan dengan kemarahan, bukan dengan pengetahuan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ketika surat-surat itu sudah siap mau dikirimkan, apa kata sahabat? Innahum la yaqra'una kitaban laisa fiha khatib. Wahai Rasulullah, ini raja-raja yang akan kau kirim surat ini, mereka tidak mau membaca surat kalau surat itu tidak ada stempelnya. Maka dibuatlah stempel 3 baris, Muhammad Rasulullah, khatib, sekaligus khatam. Khatim cincin, khatam stempel. Stempel fungsinya cincin, diletakkan di kelingking Nabi sebelah kiri. Ketika Nabi meninggal, maka dipakai oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar meninggal, dipakai oleh Umar. Ketika Umar meninggal, dipakai oleh Utsman. Lalu kemudian hilang, masuk ke dalam sumur, sampai sekarang tak ada. Dibuat pals yang model contohnya ada dalam museum-museum kaum muslimin. Apa maknanya? Bahwa Nabi sudah punya stempel kenegaraan, sehingga hubungan itu dimuliakan, bukan antar person manusia biasa yang tak punya kuasa apa-apa. Bahkan raja-raja itu menghormati surat Nabi. Najasyi memuliakan, dia masuk Islam. Penguasa Romawi mencium surat Nabi itu, dia masukkan ke dalam kotak tempat surat-surat orang-orang raja-raja mulia. Dan yang paling banyak penghormatannya terhadap surat Nabi itu adalah Mukaukis, Raja Mesir. Dia tidak hanya membalas surat Nabi, dibalasnya seekor bighal kendaraan, dibawa oleh Hatib bin Abi Balta'ah sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Dikiriminya pula seorang hamba sahaya sebagai pembantu Nabi. Dikiriminya pula kain. Kain itu dalam kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab disebut disimpan oleh Nabi SAW. Karena Mesir termasuk salah satu produsen tekstil terbaik pada zaman itu. Dikiriminya pula asal Banha, salah satu kabupaten provinsi di Mesir bernama Banha, produksi madu. Dikirimnya madu, dan madu kiriman Raja Romawi itu, Raja Mesir itu, diminum oleh Nabi SAW. Dikiriminya dua orang hamba sahaya perempuan, yang satu bernama Sirin, yang satu bernama Maria. Sirin itu diberikan kepada sahabat Nabi, penyair Nabi bernama Hasan ibnu Thabit. Lalu kemudian Nabi pula menikahi Maria Al-Qibtiyah. Lahirlah seorang anak laki-laki yang meninggal pada umur 18 bulan. Anak itu diberi nama Ibrahim. Kata Nabi, seandainya dia hidup, maka dia akan menjadi seorang yang amat sangat hebat. Lalu saat dia meninggal, Nabi meneteskan air mata. Ya Ibrahim, wa inna ba'daka la mahzunun. Wahai Ibrahim, setelah engkau pergi, kami dalam keadaan bersedih dan berduka cita. Apa maknanya? Surat Nabi tidak dilecehkan. Ada satu yang melecehkan surat Nabi. Siapa itu? Raja Persia. Dia sobek surat Nabi. Yang membawa surat Nabi itu melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, suratmu sudah disobek oleh Raja Persia, Kisra. Maka apa kata Nabi? Allah akan merobek kekuasaannya. Masya Allah, pada masa Umar ibn al-Khattab, kekuasaan Persia dirobek habis dan tunduk dalam Islam. Orang Persia sakit hati, maka mereka utus salah satu Persia untuk menikam Umar ibn al-Khattab. Dia adalah Abu Lu'lu'ah. Tapi aneh bin ajaib, Abu Lu'lu'ah yang berasal dari Persia ini menikam Umar bin Khattab, musuh Islam, malah dimuliakan oleh kalangan Syiah. Maka betul, banyak analisa mengatakan Syiah ini tak lain tak bukan adalah buah sakit hati dari orang Persia. Maka dia menikam dari dalam, pura-pura masuk Islam, lalu kemudian mengangkat keturunan Nabi. Mereka katakan sebagai orang-orang yang maksum, tak berdosa. Seperti mereka menuhankan raja-raja mereka dulu, begitu pula lah mereka menuhankan Ali, Hasan, Husain, Zainal Abidin bin Ali, kemudian Imam Baqir, Ja'far Sadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ridha, sampai Imam yang ke-12. Siapa yang tidak percaya kepada 12 imam ini, maka dia kafir halal darahnya, bukan dari ajaran Islam. Kombinasi antara sakit hati Persia dengan Abdullah bin Sabah Yahudi, maka muncullah Syiah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka bicara tentang perjalanan Nabi Muhammad bukan sekedar perjalanan seorang tokoh filosof agamawan, tapi juga bicara tentang tokoh negara. Maka orang-orang orientalis sudah mengkaji Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin negara. Itu yang dapat saya sampaikan pada subuh kali ini. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menjadi bekal buat kita untuk membela tuduhan-tuduhan orang kafir yang tak senang terhadap Islam. Kita bangkitkan lagi semangat untuk menegakkan agama Islam dengan kekuatan politik. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan yang kita kaji subuh ini ataupun masalah lain, kita akan bahas dalam tanya jawab insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.